keyakinan tergoyah oleh keadaan, miskin jiwa dan radaku bagai hidup di padang yang tandus. Begitu beratnya beban yang ada di jalan.